hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami telah tiba di Madinah. Baru beliau putuskan. Muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, tetapi lafaz ini adalah lafaz yang milik Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, qad berkata beliau, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'ata 'ashara yawman yaqsur. Rasulullah SAW mukim selama 19 hari terus menerus beliau mengqasar ya di Makkah. Wa fi lafdhin bi Makkata 19 yawman, rawahu al-Bukhari. Dalam lafaz lain, beliau mukim di Makkah selama 19 hari terus menerus beliau mengqasar, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud 17 ashrata, dalam riwayat Abu Daud bermukim di Makkah selama 17 hari. Wa fi ukhra 15, dalam riwayat lainnya 15 hari. Walahu an Imran bin Husain 18, dalam riwayat Imran bin Husain menyebutkan 18 hari. Kenapa terjadi perselisihan, ikhwan rahimakumullah? Ini semua perawi menghitung apa yang dihafalkan. Ya, kira-kira 18 hari, 17 hari, 20 hari, 15 hari. Bukan menunjukkan hadis ini muttarib, goncang, artinya karena berbeda-beda akhirnya kita tolak hadis ini, enggak. Perbedaan ini menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah SAW mukim di sana lama. Ya, antara 18 hari, 19 hari, 20 hari, lama. Dalam riwayat Bukhari Muslim 19, 19 hari. Dalam riwayat Abu Daud 17. Dalam riwayat lainnya 15, 15. Dalam riwayat Imran 18. Kemudian walahu an Jabir radhiyallahu anhu, dari riwayat Jabir semoga Allah taala meridhoinya, aqama bi Tabuk 20 yawman yaqsuru as-salata wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ikhtulifa fi waslihi. Adapun dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bermukim di Tabuk menunggu kedatangan musuh selama 20 hari. Beliau terus-menerus mengqasar salat, dan para perawi riwayat ini adalah perawi-perawi yang terpercaya, walaupun dipersisihkan apakah hadis ini mausul atau munqati', terputus ataukah nyambung. Tayyib ikhwan rahimakumullah, kalaulah tadi kita berbicara tentang masalah berapa jaraknya seorang itu dianggap musafir, maka topik kita kali ini membahas berapa lama seorang itu dianggap musafir ketika dia berjalan. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang jelas hadis yang pertama, hadis Anas bahwasanya menceritakan kalaulah dia pergi dengan Rasulullah SAW berangkat dari Madinah sampai ke Makkah dan balik kembali terus menerus melaksanakan qasar. Ini menunjukkan anjuran qasar bagi orang yang musafir selama dia berjalan. Memendekkan yang 4 menjadi 2 sampai dia kembali ke rumahnya. Dan inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau antum musafir maka kerjakan qasar, kecuali kalau antum ikut salatnya orang yang sedang mukim baru sempurnakan. Kalau tidak ya sama antum, maka qasarlah. Sendiri maka qasarlah. Kemudian seorang kalau dia pergi musafir, kemudian di tempat yang dia datangi dia menikah, maka tetap hendaklah dia menganggap dirinya musafir. Karena Rasulullah SAW ketika di Mekah beliau menikah. Sampainya Rasulullah SAW di Mekah, dia menikah ketika Fathu Makkah, ditaklukkan Makkah, dengan Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Tapi Rasulullah masih terus menerus melaksanakan qasar, karena dia tidak punya niat untuk tinggal di Mekah. Kalau qadarullah antum berjalan musafir, kemana contohnya, ridho kemana? Temu kemana jalannya? Ke Palembang. Ya, qadarullah, antum menikah di sana. Sekedar untuk nikah nanti bawa istri, maka tidaklah antum anggap jadi antum musafir. Maka qasarlah salat. Karena Rasulullah mengqasar walaupun dia menikahi Ummu Habibah. Dan ini adalah pendapat yang menyelisihi pendapat yang masyhur daripada pendapat ulama-ulama Hanabilah. Karena yang masyhur daripada pandangan mazhab Al-Hambali atau Hanabilah, orang yang musafir maka hendaklah dia menyempurnakan, orang yang musafir kemudian dia menikah di tempat dia musafir maka hendaklah dia menghitung dirinya sebagai orang yang mukim dan dia wajib menyempurnakan salat. Ya, menyelisih tentunya. Riwayat yang masyhur daripada Hanabilah ini menyelisih sunnah najarkan Rasulullah SAW. Kemudian perkataan Anas bahwasanya dia ketika keluar bersama Nabi SAW, Rasulullah terus menerus melaksanakan salat qasar, menunjukkan orang ketika keluar dari kampung halamannya walaupun belum sampai satu mil dia berangkat, maka dibolehkan untuk mulai mengqasar. Satu mil berarti antum sampai Tembesi itu sudah boleh lah, itu sampai di Tembesi itu salat sebentar dua rakaat, kalau kikir nanti payah salat di bandara ya, takut antum terluput asar nanti tidak dapat lagi, payah waktunya mepet, salat dua rakaat boleh? Boleh. Kalau antum bukan orang Tembesi, tahan antum orang Sagulung sana kan. Kemudian ya, sampai nanti itu kembali lagi, mepet lagi waktunya, salat lagi di Tembesi, qasar, qasarlah sebelum sampai ke rumah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, batasan seorang yang katakan musafir tidak terbatas dengan hari-hari tertentu. Berapapun juga seorang berjalan waktunya yang dipergunakan untuk musafir, maka dia akan dibolehkan terus-menerus mengqasar salatnya. Enggak ada kalau anda kata udah antum 5 hari maka mukim, anggap mukim menyempurnakan salat. Enggak ada keterangan yang menerangkan demikian. Nabi 20 hari di Mekah, di Tabuk. Berapa hari tadi Tabuk? 20 hari di Tabuk. Dalam Sahih Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang walaupun dia mukim lebih daripada 4 hari dianggap masih musafir selama memang tidak punya niat untuk tinggal di sana. Ini tentunya menyelisihi pandangan ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan jika orang musafir dan dia menetap satu tempat lebih daripada 4 hari maka dia wajib menyempurnakan salat. Ini pandangan ulama-ulama Hanabilah. Dan Syafi' atau Syafi'iyah. Tapi pendapat-pendapat ini menyelisihi yang diperbuat Rasulullah SAW. Rasulullah 20 hari, bukan sedikit. Ditabuk, dia nunggu musuh terus-menerus. Beliau SAW mendekkan sholat. 20 hari di Makkah, terus-menerus mendekkan sholat. Kalau qadar Allah antum jalan ke Bandung atau ke Jakarta atau ke mana, ke Aceh, ke Medan, walaupun lebih daripada 4 hari, kalau antum memang enggak punya niat untuk tinggal di sana, maka boleh untuk mengqasar dan menjamak. Walaupun lebih daripada itu. Ya, antum misalnya mau berangkat ke luar negeri, rupanya terkendala dengan visa segala macam, maka tinggallah antum di Jakarta berhari-hari, 10 hari, 2 minggu, 3 minggu. Maka masih dianggap musafir karena memang tidak pernah antum punya niat memang untuk mukim di sana. Ini pendapat yang lebih benar, yang lebih rajih. Walaupun dalam pandangan ulama-ulama Hanabil dan Syafi'iyah lebih daripada 4 hari maka dia dianggap mukim. Ya. Perbedaan tadi yang kita sebutkan adalah 18 hari, 20 hari, 9 hari. Kita katakan ini menunjukkan perbedaan hafalan para perawinya. Walaupun sebagian merajihkan yang lebih kuat, riwayat Bukhari rahimahullahu ta'ala, 19 hari itu yang lebih kuat. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, Al-iqamatu al-aridu lil-musafir duna qasdi mukthin bal ayyam mu'ayyana fa'innama al-iqama marhuna bihajatih. Orang yang bermukim di satu tempat dia berjalan, ya, harus dia di situ. Dan dia tidak punya niat untuk tinggal di sana.